ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini, kita berangkat meninggalkan rumah menuju masjid yang semoga diberkahi Allah ini, kemudian duduk di dalam sebuah majlis, mudah-mudahan sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya hari yang pasti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Untuk hari yang pasti, hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan, kecuali hamba yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, selamat dari segala macam bentuk noda. Pada hari kiamat nanti, apa yang kita punya selain amalan saleh, selain ibadah, itu tidak berarti apa-apa walaupun sedikit. Nah, halaka anni sultaniyah. Kekuasaan yang aku punya sekarang sudah tidak lagi bermanfaat. Pangkat, jabatan, harta, anak keturunan, pengikut. Nah, itu semua tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alat tukar dan alat bayar adalah amalan saleh. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Mata uang itu tidak berfungsi apa-apa di hari kiamat. Nah, yang akan memperoleh ridha dari Allah Azza wa Jal hanyalah hamba yang disebut Allah dalam ayatnya tadi, illa man atallaha biqalbin salim. Seorang hamba yang datang nanti menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih, hati yang selamat dari segala macam dosa dan noda. Nah, maka semua kegiatan kita tanpa terkecuali mestinya diarahkan dan diniatkan untuk mencapai kebersihan dan kesucian hati. Nah, karena hanya dengan kesucian hati seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan ridha-Nya. Nah, alhamdulillah kegiatan yang semacam ini, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan juga mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam merupakan langkah nyata untuk meraih kesucian hati. Nah, semua kesalahan, dosa dan maksiat, nah, dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan terdorong untuk menyelamatkan dan menghindar diri dari dosa serta maksiat tersebut. Yang sudah terlanjur kita lakukan, nah, dengan mengkaji ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan termotivasi untuk mempersering dan memperbanyak taubat dan istighfar. Dengan duduk di majlis yang semacam ini, kita akan memiliki semangat untuk berbuat baik demi mengganti amalan-amalan keburukan yang telah kita lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan demikian, harapan kita pada akhirnya nanti meninggal dunia, berpisah dengan dunia ini dalam keadaan telah memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena bagaimanapun juga ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu akan mengkikis, akan melunturkan dan meluruhkan semua bentuk kesalahan yang kita lakukan biiznillah. Kita yang mungkin pernah terjatuh atau mungkin sedang bergelimang di dalam kesalahan dan dosa, dengan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam mudah-mudahan menjadi zikra, pengingat bahwa ini tidak benar, ini salah, ayo kita tinggalkan. Karena bagaimanapun juga ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi dinding yang membentengi kita dari setiap niatan-niatan untuk berbuat buruk. Oleh karena itu para ulama rahimahullah membuat satu kaidah penting. Seorang hamba yang tidak mensibukkan diri dalam hal-hal yang bermanfaat, maka Allah akan menghukumnya dengan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu pasti. Nah, maka insyaallah waktu pagi sampai siang nanti ini mudah-mudahan maksimal kita manfaatkan dan kita gunakan untuk mengkaji ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga tentu ucapan para ulama rahimahumullah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah berbicara sedikit tentang gambaran umum akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pernah kita bicarakan dulu itu hanya sekelumit kecil. Itu pun masih dalam gambaran umum tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ulama mencoba untuk merinci bentuk-bentuk akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak-akhlak yang baik dan terpuji, akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan juga sebaliknya akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Yakni akhlak-akhlak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. 250 lebih jenis akhlak yang bisa dirinci satu persatu. Nah, jika akhlak dalam jumlah sebesar ini bisa kita miliki dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Maka akan tercipta dengan berkah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta sebuah lingkungan dari skup yang paling kecil, individu per individu, kemudian melebar mengikuti simpul-simpul hubungan di dalam masyarakat, itu tercipta kondisi yang tenang, nyaman, harmonis. Nah, kenyataan yang membahagiakan. Nah, 250 lebih. Mungkin. Kalau misalnya kita diminta untuk memerinci, hanya berapa yang bisa kita sebutkan? Apa ya, sabar, jujur, amanah, tepat janji. Apalagi, ya paling enggak 70 saja sudah bisa menyebutkan bagus itu. Tapi iya kan, luar biasa kan, akhlak-akhlak penting nih. Mulai dari jujur, berkata jujur, menepati janji, amanah, bisa dipercaya. Ya kan, tidak berbuat zalim, senang membantu, memperhatikan hak tetangga. Nah, berusaha untuk selalu tersenyum jika bertemu dengan saudaranya. Nah, rela berkorban 1, 2, 3. Antum bisa bayangkan semua. Kalau misalnya 10 saja akhlak ini ada dalam diri seorang hamba, dalam arti yang sesungguhnya, bukan cuma sejumput-sejumput, bukan cuma pas-pasan, 10 saja, atau mungkin terlalu banyak, 5 saja. Jujur, amanah, tepat janji, kan gitu. Kemudian lembut dan penuh kasih sayang, sudah cukup kayaknya ya. Sudah cukup jadi orang baik kalau kita hidup di dunia ini. Apalagi kebaikan apa yang kita harapkan selain ini? Yes. Tambahkan lagi lah, tidak berbuat zalim. Oh, sudah jadi warga ideal. Kalau bagi ayah, itu sudah ayah yang ideal. Suami-suami ideal, istri-istri ideal. Murid ya murid ideal. Guru juga ustadz, seorang ustadz ideal seperti ini. Apalagi 250 lebih. Wah, kayak malaikat saja nanti ini jadinya. Nah, tapi itu satu persatu harus kita bahas. Nah, satu persatu harus kita bahas. Karena agama ini rinci. Agama Islam ini detail sekali. Tidak ada yang tersisa sekecil apapun. Tidak ada yang terlewatkan meskipun sekeping. Semua itu sudah lengkap, sempurna, rinci. Maka untuk menciptakan pribadi sebagaimana pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pribadi para sahabatnya serta pribadi-pribadi para ulama, maka perlu kita rinci satu persatu. Ini akhlak yang baik. Tentu akhlak terpuncak, akhlak yang paling tinggi adalah tauhidullah azza wajalla. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak tertinggi dan terpuncak. Nah, pada diri seorang hamba. Nah, akhlak yang tercela tentu yang paling rendah. Yang paling besar dosanya adalah syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah pada kajian yang lalu kita membahas secara umum akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka pada kesempatan siang hari ini, setelah saya berusaha untuk menimbang, memikirkan kira-kira tentang apa yang perlu untuk kita bahas dan kita bicarakan, memilih dari sekian ratus pembahasan, karena tidak mungkin sekian ratus pembahasan itu kemudian dibahas selesai dalam satu hari. Mungkin satu saja belum bisa habis dalam sehari. Nah, gambarannya saja kalau saya pribadi, nah, membacakan Kitabus Sabr dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu 1,5 tahun baru selesai. Ya, karena pertemuannya kadang sepekan sekali, kadang 2 pekan sekali, kadang bahkan mungkin 1 bulan, apalagi Ramadan, libur total. Nah, tapi itulah gambarannya. Nah, itulah gambarannya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal, nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang akhlak. akhlak seorang mukmin, seorang mukminah yang semakin jarang untuk kita temukan. Bahkan kita tidak berani, kecuali kalau ada yang siap, saya bisa menjadi wakil dari antum semua untuk mengatakan kita belum berani untuk mengatakan akhlak ini sudah ada di dalam diri kita, karena memang berat. Nah, namun seberat apapun akhlak ini harus kita ketahui, untuk kemudian sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mewujudkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebagian di antara kita pun pernah mendengar istilah al-ithar. Nah, al-ithar pernah mendengar tentu ya sebagian kita, meskipun sebagian kecil kali nggak apa-apa. Nah, akhlak ini disebut oleh para ulama dengan al-ithar. Bahkan Allah sebutkan juga di dalam Al-Quranil Karim. Nah, akhlak ini penting. Nah, apalagi dalam kehidupan kita yang pada fakta dan kenyataannya, nah, saat ini lebih cenderung untuk bersikap egois, mementingkan diri masing-masing, mementingkan kelompok. Nah, seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang hidup selain kita. Nah, seakan-akan meskipun tidak terucap melalui lisan, bahwa oranglah yang harus memahami kita. Sementara kita tidak berusaha untuk memahami orang lain. Pokoknya orang lain yang harus manut. Kan gitu. Pokoknya semua-semua orang lain yang salah. Kan gitu. Bukan kita yang salah. Nah, apalagi dalam kehidupan yang, dalam kehidupan masyarakat yang dekat dan lekat dengan sistem perkotaan, maka akhlak semacam ini perlu untuk disampaikan sedikit demi sedikit. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan ini praktek nyata dari para ulama. Al-Ithar. Nah, al-ithar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna al-ithar. Kata beliau rahimahullahu taala, huwa taqdimul ghairi 'ala nafsi fi hudhudhiha ad-dunyawiyyah raghbatan fil hudhudh ad-diniyyah. وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa al-ithar itu adalah sikap mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Nah, dalam urusan dunia dalam rangka meraih derajat agama. Dan sifat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hanyalah bisa lahir dari kekuatan yakin, kekuatan cinta, dan sabar di dalam menghadapi hal-hal yang memberatkan. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-ithar, lebih mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, dalam urusan pribadi. Nah, dibandingkan ketika kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Namun perlu kita garis bawahi juga bahwa di sana ada bentuk ithar yang dikatakan sebagai bagian terpuncak. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Bahwa sikap ithar yang tertinggi itu adalah itharu ridallahi ala ridha ghairihi. Naam. Wa in azmat fihi al-mihan wa thaqulat fihi al-mu'an wa dha'afa anhu al-qawl wal badan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tingkatan ithar yang tertinggi itu adalah lebih mengutamakan ridha dari Allah. Lebih mengutamakan ridha Allah dibandingkan ridha selain Allah, meskipun ujiannya berat. Nah, meskipun ujiannya berat, meskipun pengorbanannya besar. Nah, walaupun melemahkan kekuatan dan badan, tetapi tetap pilihan kita adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ithar yang tertinggi. Nah, ini adalah ithar yang tertinggi. Nah, sehingga sikap seorang hamba yang memiliki ithar lihaqillahi azza wa jal, mendahulukan dan mementingkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk yang tertinggi dan paling puncak. Apapun kepentingan kita, bagaimanapun nanti hasilnya, entah seperti apa sikap orang dan manusia, tetapi asalkan itu demi ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia pilih ridha Allah Jalla wa ala. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, artinya selain dalam praktek muamalah, interaksi kita antar sesama yang mengutamakan sikap ithar, mengalah, mendahulukan orang, silahkan. Nah, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, tetapi yang paling terpenting adalah itharu haqqillahi azza wa jal. Kita lebih memilih untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun semua manusia tidak suka, meskipun semua orang tidak setuju, tetapi karena ini adalah ridha dari Allah dan rahmat darinya, itu yang kita kejar, itu yang kita ingin raih. Nah, dan sikap inilah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Alaihimussalatu wassalam. Siapapun di antara kita, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nah, yang ingin mengamalkan sunnah nabi, yang ingin mewujudkan ibadah serta menegakkan Islam dengan sesungguhnya semaksimal mungkin, tentu tidak akan luput dari gangguan, dari rintangan, ucapan orang, tuduhan ini dan itu. Pasti. Nah, kadang-kadang kita masih menyimpan dan mempertahankan budaya keoh pakeoh kan gitu. Sungkan, malu. Nah, dalam urusan ini, meskipun budaya itu pun di sisi yang lain benar, tetapi dalam pembahasan kita patutnya ditinggalkan. Nah, rasa-rasanya gak enak kalau kita ingin menyatakan sikap. Nah, nanti takut tetangga tersinggung, khawatir orang tua marah, jangan-jangan nanti ditegur sama pimpinan, kan gitu. Bisa-bisa besok gajinya dikurangi, kan begitu. Jangan-jangan ini, kan begitu. Nanti besok dijauhi, ditinggalkan. Gak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Nah, mikir-mikir, kan begitu. Pilih mana? Ingin tetap bisa diterima oleh semua kalangan, akan tetapi Allah murka? Nah. Ataukah kita lebih mendahulukan ridha dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala meskipun semua orang benci dan tidak suka? Ada seorang pegawai, pegawai pemerintah. Nah, setelah sekian lama, sekian waktu mencari, akhirnya sampailah kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab salaf as-salih. Nah, sedikit demi sedikit belajar, akhirnya tahu, oh gak boleh, oh gini gak boleh, ini gak boleh. Sementara tugas dia itu tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Sebagai humas, kan gitu, susah. Maka di sini perlu diuji lagi izar dia kepada hak-hak Allah Jalla wa'ala. Kalau hanya menghadiri rapat RT, rapat RW, mensosialisasikan program pemerintah, monggo, silahkan. Itu baik. Menjadi garis penghubung antara pemerintah dan rakyatnya, antara warga dengan penguasa, itu sangat baik. Nah, tetapi kalau misalnya ada undangan untuk menghadiri, nah, pembukaan acara grebek misalnya. Tahu grebek ya? Grebek. Kan bingung ini, sudah mulai bingung. Ragu, wah iya. Padahal acara grebek kan biasanya tidak hanya sehari kan. Sehari, dua hari, tambah malamnya juga. Nah, ini gimana? Nah, di sini dilihat. Nah, mana yang lebih kita utamakan? Nah, tentu bagi seorang muslim yang sudah faham, kegiatan grebek seperti itu kan tidak lepas dari kegiatan syirik, ya kan? Susah lepas dari kegiatan syirik. Nah, bahkan di beberapa daerah masih ada ritual mubeng beteng. Gak tahu kalau di Cilacap ada betengnya gak? Hah? Masih ada kegiatan seperti itu, mubeng beteng Cilacap? Kalau di Jogja masih, di Solo masih, di tempat lain saya tidak tahu. Tapi kalau Jogja Solo masih mubeng beteng. Jadi pukul 00 dini hari rombongan keliling mengelilingi beteng. Nah, beteng keraton itu kelilingi. Sekarang gimana nih? Padahal kita yang diminta untuk meresmikan, memberi kata sambutan misalnya. Ini tugas dari atasan. Nah, maka dalam keadaan yang seperti ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, nah, agama jangan ditabrak. Syariat Allah jangan dilanggar. Nah, carilah ridha Allah. Meskipun orang lain akan mempertanyakan, loh, Pak. Nah, bisa disampaikan secara baik-baik kepada atasannya, mohon maaf, Pak. Kalau acara seperti ini saya enggak bisa. Monggo silahkan mau menyampaikan alasan yang syar'i sesungguhnya atau mencari alasan ini dan itu. Nah, tapi yang jelas jangan, nah, memberanikan diri untuk kemudian terus nggak apa-apa lah nanti tobat. Amin, Bang. Atau pura-pura nggak tahu, amin, Bang. Mudah-mudahan nggak ada ikhwan yang tahu. Amin, Bang. Kalau misalnya ada ikhwan yang tahu, lo Pak kemarin kamu buka, oh nggak boleh itu. Wah, kayaknya nggak tahu. Nah, ini contoh kecil saja, mungkin banyak contoh-contoh lain. Nah, artinya jelas-jelas kegiatan itu atau halal tersebut memang tidak diridhai Allah. Ya udahlah, enggak usah terlalu memaksakan diri. Nah, tidak usah terlalu memaksakan diri, karena yang lebih kita utamakan dan lebih kita pilih adalah rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala, yang jelas prinsip kita seperti itu, tidak bisa ditawar. Nah, Kalau itu melanggar syariat, kalau demikian itu ternyata melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan. Cari solusi yang terbaik. Langkah yang penuh hikmah itu seperti apa? Bijaknya bagaimana? Nah, tidak kemudian lepas diri begini, ah tidak. Tapi cari penyelesaian yang terbaik. Cari penyelesaian yang terbaik. Nah, karena sebagaimana kita membutuhkan informasi, orang lain pun memerlukan informasi tersebut. Nah, memerlukan informasi tersebut. Nah, pakai yang seperti ini bagus, insyaallah. Nah, orang mau menikah misalnya, ini kan yang sudah sering terjadi. Kalau sudah bicara menikah melek ini. Ikhwan-ikhwan kita yang masih muda misalnya pengen nikah. Nah, sering keributan terjadi. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu undangan sudah disebar. Iya kan? Petugas KUA sudah datang, batal. Tidak terjadi pernikahan. Hancur hati sang wanita, akhwat ini. Nah, hanya karena langkah-langkah bijak itu dari awal tidak diperhatikan. Nah, urusan jenggot jadi masalah besar. Nah, karena ternyata pihak keluarga dari wanita yang datang dari jauh kaget, loh, calon suaminya jenggotan, teroris. Benar, ini terjadi di pantai utara Jawa Tengah, terjadi. Akhirnya gagal, sampai harus dibawa ke kepolisian. Pernyataan kesepakatan bahwa setelah ini, pembatalan ini, tidak ada masalah antara kedua belah pihak keluarga. Akibatnya besar ini. Bukan cuma, ya sudah gagal, besok cari lagi, bukan. Tapi orang tua yang ikhwan, orang tua yang akhwat, bagaimana mereka menanggung malu, ya kan? Sudah nyebarkan berita ke seluruh keluarga, teman, dan rekan kerja. Anaknya akan mantenan hari ini. Gak jadi. Kenapa? Urusan jenggot. Ternyata sebagian pihak keluarga akhwat tidak mau menerima. Ribut sama di antara mereka. Kenapa? Karena langkahnya. Ya itu tadi, kadang-kadang tergerusa-gerusu. Kadangnya pengen cepet orang nikahkan. Wah, kalau bisa besok-besok. Kan gitu. Padahal kan semua butuh langkah. Saya berikan contoh, salah seorang ikhwan. Ini jadi cerita nyata semua ya. Senang ya kalau kasih cerita nyata. Ya pengalaman, kita butuh pengalaman. Maka perlu juga kita banyak-banyak menyerap informasi, dengarkan, oh ya lumayan. Ada ikhwan kita mau menikah. Nah, kakak-kakaknya si akhwat ini, di Solo kalau ini ceritanya. Kakak-kakak dari akhwat ini masih awam semua. Mereka semua kerja di Jakarta. Nah, yang mau menikah kan akhwatnya, bukan kakak-kakaknya, kan begitu. Tapi kalau cara berpikir kita, usah, gak apa-apa lah, gak usah. Kakak-kakaknya pengen bertemu secara langsung, diminta ikhwannya berangkat ke Jakarta. Cuma pengen lihat calon adik ipar itu piye tuh wonge, kan gitu. Ya sudah, sabar. Apa susahnya berangkat ke Jakarta, temui kakak-kakaknya. Alhamdulillah langkah itu juga yang dipilih oleh ikhwan kita. Berangkat ke Jakarta naik kereta demi cinta. Ya kan, demi cinta. Daripada nanti bermasalah, ya kan? Daripada kita cuma bersikukuh, mas, apa urusannya kakak-kakaknya? Yang penting akhwatnya mau, orang tuanya setuju. Kan cara berpikir sebagian orang itu kan pengennya sederhana seperti itu. Yang penting calon mempelai wanitanya siap, KUA-nya oke, orang tuanya setuju. Gak usah pikir orang lain. Padahal mereka kan satu keluarga. Bahkan mungkin suara kakak-kakaknya itu bisa didengar oleh orang tua. Akhirnya sahabat kita ini pergi ke Jakarta. Di sana sudah disiapkan tempat. Sekedar pengen lihat calon adik ipar kupi. Atau jangan ambok mas-masmu yang ke Solo ketemu sama saya. Kan gak bisa, ngalah lah. Ngalah. Itu nanti baik ke depannya. Mungkin nanti keluarganya, si akhwatnya pun senang, masya Allah calon suamiku ternyata juga siap berkorban demi cinta, kan gitu. Kakak-kakak iparnya pun nanti, masya Allah ternyata calon adik iparku juga manut, menurut orangnya, iya kan? Calon mertua juga akan berpikir, masya Allah, calon mantuku dari awal sudah berkomunikasi dengan baik dengan anak-anakku yang lain. Luar biasa itu. Hanya karena kakak-kakaknya juga dapat berita, calon suami adiknya juga kayak teroris. Nah, kebetulan salah satu dari kakaknya juga anggota polisi. Panggil ke Jakarta. Siap berangkat naik kereta, kereta kan sampai Jakarta. Biaya sendiri loh, Mas. Bukannya kakak iparnya ngasih uang. Nah, sini berangkat, enggak, biaya sendiri. Namanya saja cinta. Berangkat ke Jakarta, ketemu sama kakak iparnya. Alhamdulillah. Baik, tanggapannya baik. Bisa menjelaskan, oh bukan, saya berbeda dengan kelompoknya Abu Bakar Bashir. Meskipun saya dari Solo, tapi beda. Dijelaskan prinsip saya begini, gini, gini, gini, gini. Kan gitu. Datang pakai jenggot, pakai kopiah, pakai jubah, masya Allah. Bukan kemudian, wah, jubahnya dilepas aja nih. Enggak. Sekaligus kan diberi pengertian. Alhamdulillah. Selesai, oke. Sekarang sudah menikah. Lancar. Enggak ada masalah. Tapi kalau dengan yang kasus tadi, begitu. Lobby. Nah, yang sering terjadi itu ketika akan dilangsungkan akad, ribut sama penghulunya. Penghulunya bilang, gak bisa mas, mempelai perempuannya harus saya lihat. Bentuk pertanggungjawaban saya kepada pemerintah seperti apa? Jangan-jangan saya menikahkan dengan orang yang salah. Kan kadang-kadang penghulu seperti itu ya. Dan nanti datanya benar apa enggak saya? Ini tugas saya. Gak bisa pakai tabir, gak bisa. Lah ributnya, negonya ketika semua acara sudah dibuat. Salah ini. Apa susahnya nego itu dimulai sejak beberapa waktu sebelumnya, ya kan? Difahamkan dulu, dikondisikan. Nah, datang ke kantor. Ya memang itu, cinta itu butuh pengorbanan. Nah, datang ke rumah pak penghulunya. Nah, sebutkan alasannya, kendalanya seperti ini. Nah, semua kalau perlu ngajak Pak RT-nya, menjamin bahwa nanti yang dinikahkan bercadar itu betul-betul sesuai dengan data yang ditulis. Ya kan? Karena Pak RT bagaimanapun kan ngerti kondisi masyarakatnya. Pak RW diajak di lobi. Sabar sedikit-sedikit. Enggak usah tergesa-gesa. Tidak usah terburu-buru, ya memang benar orang pengen nikah itu pengennya cepat dan ya, cuman pikir ke depannya. Nah, maka ternyata ada juga kejadiannya, yaitu tadi kurangnya isar kepada Allah. Nah, akhirnya daripada ribut sama pengurus, ya nggak apa-apa pak, nggak apa-apa dilihat gitu. Mikirnya daripada ribut sama penghulu gak jadi nikah, akhirnya tapi sebentar aja ya pak penghulu. Ada loh kejadian seperti itu. Nah, ada kan na'udzubillah seperti ini, padahal kita sudah tahu ilmunya. Kalau orang awam sih masih bisa dimaklumi, tapi kalau salafi, nah, kasihan akhwatnya. Nah, akhwat seorang wanita juga pikirannya pendek kan begitu. Daripada gagal ribut nanti sama orang tua ini segala macam. Ah, apa susahnya dilihat pak penghulu, dilihat foto sama asli. Oh ya benar, tutup lagi. Alah cuma sebentar aja kok. Apalagi penghulunya kan udah tua. Ya jangan main-main dengan syariat. Ya. Jangan main-main dengan syariat. Nah, itu contoh ikhtiar saja. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi beberapa contoh itu saya sampaikan terkait dengan prinsip kita. Nah, kalau sudah melanggar syariat, menabrak hukum Allah, jangan terlalu dipaksakan. Nah, lebih baik dihindari dengan cara-cara yang bijak, cari solusinya yang terbaik seperti apa. Nah, tadi contoh sudah saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang penting untuk kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pembahasan kita siang ini sesungguhnya akan lebih dititik beratkan pada al-itsar bainal muslimin. Nah, mewujudkan sikap ithar di antara kita, di antara kita sama kaum muslimin. Nah, yaitu lebih mendahulukan dan mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi kita. Itu tidak semua orang bisa loh seperti ini. Nah, enggak semua orang bisa seperti ini. Antri misalnya, antri beli apa di apotek misalnya. Pengen-pengennya malah kita yang datang terlambat langsung di urutan kedua, ketiga, keempat, kan begitu cenderungnya. Mohon maaf ya. Nah, bukan cuma di apotek, di semua tempat pengennya antri itu datang telat tapi nomor satu. Itulah watak kita yang sesungguhnya. Tapi kan harus sedikit demi sedikit dikikis, dirubah. Nah, bahkan kalau misalnya memungkinkan kita yang sudah datang duluan, tetapi kita lihat ada orang lain yang lebih membutuhkan untuk disegerakan, kita mengalah. Ini yang disebut dengan ithar. Nah, ini yang disebut dengan ithar. Nah, kita yang apa namanya masih gagah seperti ini, semua gagah kan? Badannya kenceng-kenceng, salafi, minumnya habatus sauda dan madu. Ya kan? Otot-ototnya menonjol semua. Duduk misalnya di dalam bis, ibu-ibu naik, orang tua naik, mbah-mbah. Ya kan? Alhamdulillah itu kan mudah bagi kita untuk melakukannya. Kita monggo, Mbah, silakan, kita yang berdiri. Ini contoh nyata untuk sikap ithar. Contoh nyata untuk sikap ithar. Nah, bukan ya pada bayar kok. Salah dewek kan gitu. Melebune keri. Nah, ini tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam. Tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam. Mengenai hal ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memuji orang-orang Ansar. Kisah ini saya yakin sebagian besar di antara kita pernah membaca dan pernah mendengarnya. Nah, tapi kalau kita ulang kembali tentu tidak rugi. Pasti. Nah, bahkan mendatangkan pahala tentunya. Di dalam ayat ini surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allahu Jalla wa'ala menyatakan, dan orang-orang yang telah mempersiapkan negeri dan keimanan sebelum mereka, yaitu orang-orang Ansar, mereka mencintai kaum muhajirin dan mereka tidak memiliki hajat duniawi dari orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan orang-orang Ansar lebih mendahulukan kepentingan kaum muhajirin padahal mereka sendiri membutuhkan. Barang siapa, Allah tutup ayat ini dengan celaan terhadap sikap kikir, bakhil dan pelit. Allah menyatakan, "Wa man yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang bisa menjaga diri dari kekikiran pada dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Nah, orang lain membutuhkan, tapi dia juga membutuhkan. Sama-sama membutuhkan. Nah, maka sikap yang terpuji adalah al-ithar. Akhirnya dia berikan untuk orang, padahal dia sendiri membutuhkan, sama-sama membutuhkan. Nah, akhlak seperti ini, nah, semakin jarang kita temukan. Padahal siapapun di antara kita yang bisa menerapkan sifat dan akhlak semacam ini, pasti dia akan dicinta oleh siapapun. Mulai dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dalam lingkungan kerja, dalam setiap bentuk interaksi apapun yang bisa menerapkan seperti ini, dia akan dipuji, disayang. Dia akan dicintai, dia akan dirindukan. Nah, setiap orang yang membenci dia akan dibenci oleh orang. Nah, yang memusuhi orang seperti ini akan dimusuhi oleh orang. Nah, karena akhlaknya yang mulia, al-izar. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ingat, dalam pengertian yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan akhirat, kita harus berlomba-lomba. Meskipun di situ tetap ada aturannya. Nah, misalnya soft pertama, nggak apa-apalah, biar orang lain jadi soft yang pertama. Saya tak di soft yang paling akhir. Nggak bisa, tidak harus, pengertian di depan tadi harus diingat selalu bahwa yang dimaksud dengan al-izar itu dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, oh jangan ketinggalan. Nah, enggaklah, saya izar saja. Terus biar orang lain saja yang apa, tholabul ilmi, yang pinter, biar yang lain saja, saya enggaklah. Nah, ini juga tercela. Contoh sederhana tadi dalam soft pertama, nah, biar aja yang di depan itu orang mereka. Nah, tapi tentu seperti yang saya sebutkan tadi, dalam batasan-batasan syar'i. Misal akhirnya kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat di soft yang pertama sampai sempit, ya jangan juga. Salatnya gak khusyuk nanti. Nah, salatnya gak khusyuk. Artinya sewajarnya kita berlomba-lomba, sewajarnya. Nah, bukan sambil aku disit, orang aku disit. Urusan soft. Padahal ribut dalam masalah penempatan soft bisa menimbulkan madharat yang jauh lebih besar. Perselisihan diantara jamaah salat. Ya, kalau misalnya sudah kalah satu langkah, ya jangan dipaksakan. Tempat kosong di depan, 2-3 orang pengen maju, ya masih mengutamakan yang lain. Tunggu-tunggu, akhirnya sama-sama melangkah, mundur lagi. Kan begitu, luar biasa akhlak yang semacam ini. Nah, akhlak yang semacam ini, melayani. Nah, maka dulu para sahabat itu, nah, kalau diajak haji oleh masyarakat, ayo berangkat haji, jadi pembimbing kami. Demikian juga sahabat tabi'in, mereka setuju, ya saya siap. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Dalam perjalanan saya yang melayani kalian. Oh, susah cari ustaz seperti ini. Susah. Pengennya kalau sudah duduk seperti ini, ya dilayanilah. Kan gitu. Apa-apa segala sesuatunya biar orang lain yang kerja. Serba siap. Kan gitu. Mau kerja sedikit susah. Ini syarat loh. Ya, yang ngajak bingung loh, gimana ya? Wong kita yang pengin memuliakan sahabat, pengin memuliakan ulama dari tabi'in, kok malah disyaratkan seperti itu? Ya kalau kalian terima syaratnya, saya berangkat. Kalau tidak, tidak. Akhirnya diterima syaratnya. Subhanallah. Mereka dalam perjalanan yang memasakkan air, yang buatkan makanan, mendirikan tenda, ulamanya yang bekerja seperti ini. Nah, masyarakat dan umat cuma begini. Gimana syaratnya sudah seperti itu? Bahkan ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang diminta untuk menjadi pembimbing haji. Tiap pagi tanya, ada pakaian kotor. Itu kenapa? Saya cucikan. Karena memang keutamaan melayani orang-orang yang berangkat haji, juga melayani orang-orang yang beribadah, tentunya ibadah yang lain itu keutamaan yang besar. Ya akhirnya sudah dibimbing dalam masalah agama, makan, minuman, dan pakaian juga dicucikan. Enaknya punya ustadz seperti ini. Nah, tapi kalau pengen punya ustadz seperti ini, ya harus jadi masyarakat seperti masyarakatnya para ulama zaman dulu. Nah, gitu ya. Adil. Ya. Jangan mikir, wah mudah-mudahan kayak ulama zaman dulu lah ustadz-ustadz kita. Lah masyarakatnya tidak seperti murid-murid ulama zaman dulu. Artinya harus seimbang. Seimbang itu lihat dari dua arah. Dia, kita. Mereka, saya. Kan begitu. Pengen istrinya salehah seperti Khadijah misalnya, ya kita harus siap menjadi suami yang saleh seperti Rasulullah minimalnya. Bukan minimalnya. Iya kan? Seorang istri juga mendambakan, walah suamiku kayak ulama ya, gitu, ikut masak, ikut nyuci, ngomong anak segala macam. Ya, dia sebagai seorang istri harus mempersiapkan diri menjadi seorang Khadijah, seorang Aisyah, nah, Saudah bintu Zab'ah dan yang lainnya. Walah lele, anakku, mbok kamu itu niru Imam Bukhari. 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran kan gitu. Anak juga ya, bapak juga seperti bapaknya Imam Syafi'i. Loh? Maksudnya ya meninggal waktu umurnya masih 2 tahun misalnya. Artinya harus memberikan contoh, kan, ya, memberikan contoh begini, begini, begitu. Nah, seperti itu juga. Dalam kehidupan dunia seperti itu ya ikhwan, itu rumus sih ya. Rumus hidup seperti itu. Sebagaimana kita ingin disikapi orang, seperti itulah orang ingin kita bersikap kepada mereka. Nah, dulu pernah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah didatangi oleh aktivis Khawarij. Karena Khawarij kan punya aktivis juga. Nah, datang orang Khawarij ini. Wahai Ali, ya, saya melihat satu hal pada dirimu yang tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Gitu, aktivis Khawarij ini, pemberontaknya. Masih diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu kata Ali? Orang-orang ini, sebagian di antara mereka mengkritik Anda. Padahal di zamannya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mengkritik Abu Bakar dan Umar. Semuanya masyarakat tentram, aman-aman. Kata Ali, oh beda. Dulu zamannya Abu Bakar dan Umar, warganya seperti saya dan sahabat-sahabat saya. Kalau zaman ini wargaku seperti kamu dan teman-temanmu. Diam, pulang. Kan begitu. Subhanallah. Ada juga seorang khalifah dari Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik atau Abdul Malik bin Marwan salah satunya. Seorang khalifah di Bani Umayyah dengar sebagian masyarakatnya mengkritik khalifah ini, khalifah itu dan segala macam, kan begitu. Nah, akhirnya cerdas beliau rahimahullah, dikumpulkan menterinya, tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan dalam sebuah paseban agung, pertemuan, perjamuan. Hadir semua, beliau sang khalifah langsung memulai. Saya dengar ada di antara kalian yang ingin saya memerintah seperti Abu Bakar dan Umar ketika memerintah. Langsung serta menjawab, benar. Iya. Kata khalifah tersebut, oh itu gampang. Nah, kunu rijalan ka rijali Abu Bakar wa Umar, sa'akunu ka Abu Bakar wa Umar. Kata khalifah tersebut, oh itu gampang. Kalian semua sekarang harus berubah sikap seperti orang-orang dekatnya Abu Bakar dan Umar, maka hari ini saya akan berubah seperti Abu Bakar dan Umar. Diam semua. Nah, karena memang di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah keputusan dari kami. Kami akan mengangkat pemimpin, penguasa dari sebagian kalian sendiri dengan sebab perbuatan mereka. Sebagian orang zalim di atas sebagian orang zalim yang lain. Kalau pemimpinnya zalim, itu cermin dan gambaran dari masyarakat yang zalim. Kalau pemimpinnya korupsi, koruptor, ya itu bentuk cermin dari masyarakat yang suka korupsi juga. Ini secara umum. Tidak menutup kemungkinan ada sebuah masyarakat yang baik, pimpinannya jahat. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan masyarakatnya jahat, pemimpinnya baik. Tetapi secara umum seperti itu. Nah, maka na'udzubillah hati ini rasa-rasanya mau pecah. Pecah. Sedih. Pengen nangis juga enggak menyelesaikan masalah. Nah, ketika melihat kenyataan sekelompok mahasiswa menamakan dirinya sebagai mahasiswa Islam. Himpunan lagi, bukan cuma satu. Himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, macam-macam loh mahasiswa loh. Maha besar kan gitu. Muslim. Ini calon para pemimpin bangsa. Nah, mengadakan aksi demonstrasi. Apapun tujuannya, terserah, itu tidak kita bahas, tapi caranya tidak mencerminkan seorang muslim. Teriak-teriak, mencaci maki. Walaupun itu yang dicaci adalah pemerintah. Nah, apakah kemudian kalau orang itu berbuat salah, kemudian dibenarkan untuk mencaci maki orang yang salah itu? Tidak boleh. Jangan sampai karena orang berbuat salah, kemudian kita pun membenarkan perbuatan salah. Polisi yang menjaga diludahin, dilemparin pakai batu, pakai bom molotov. Itu kan gambaran mahasiswa kita zaman sekarang. Ya tidak semua, tapi kebanyakannya seperti itu. Mungkin dulu yang pernah mahasiswa juga harus bertaubat sekarang. Kalau pernah melakukan aksi seperti itu, ya polisi dicaci maki, diludahin, dilemparin, sampai akhirnya ada sering terjadi apa namanya aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa, ada yang jatuh jadi korban. Mahasiswa membakar ban di tengah jalan, merusak bangunan. Alasannya karena bangunan ini milik Amerika. Ini mahasiswa muslim Indonesia. Nah, anti ini, semua kebijakan pemerintah semuanya salah. Seolah-olah seperti itu. Ya akhi, wahai saudaraku, nah, Islam tidak mengajarkan perbuatan brutal seperti itu. Nah, teriak sana teriak sini di jalan-jalan, sampai-sampai di antara mereka itu sampai tidak sadar apa yang telah dia ucapkan. Nah, tiba waktu sholat ya nggak sholat. Tiba waktu sholat nggak sholat. Coba tarik tangan salah seorang di antara mereka. Tarik aja, mas-mas sini sebentar mas. Dari himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Oh iya benar. Coba mas ini mas. Masnya tahu. Hafal enggak doa sholat istikharah? Manu ya. Paling yang dihafal apa? Anggaran rumah tangga, anggaran dasar himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Itu yang dihafalkan. Pasal ini, pasal itu, pendirinya siapa? Tapi kalau ditanya satu aja, sholat istikharah doanya apa, Mas? Lah diem dia. Kalau kita sih yang semua hadir di sini hafal sholat istikharah doanya. Hafal. Karena kita kan bukan himpunan mahasiswa Islam Indonesia yang brutal itu. Hafal insyaallah. Nah, tarik juga, sudah, gak bisa jawab, lepas, cari mangsa lagi tarik. Tapi kan bukan itu gambaran saja, bukan berarti saya memerintahkan kalau ada demo ikut terus tarik. Ini ilustrasi ya, gambaran, jangan salah paham nanti beritanya Ustaz Mukhtar menganjurkan ikhwan untuk ngikuti demo kemudian menarik salah seorang di antara mereka. Jangan salah paham, jangan salah paham, bukan itu. Saya hanya ingin mengilustrasikan bahwa mereka yang teriak-teriak itu belum tentu paham Islam. Tarik satu mas. Tahu tata cara sholat gerhana enggak? Tahu. Gerhana bulan tahu, gerhana matahari tahu. Bedanya? Enggak tahu. Padahal sama. Ya kan, padahal sama. Kalau yang hadir di sini saya yakin semuanya tahu. Tata cara sholat gerhana tahu, bahkan mungkin sudah pernah semua ya, insyaallah. Nah, teriak sana teriak sini, menuntut pemimpin pemerintah itu bersikap adil seadil-adilnya, seolah-olah pemerintah itu selalu salah, kebijakannya selalu tidak memihak kepada rakyat, kan begitu, seolah-olah. Menyuarakan pemerintah itu harusnya seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu tadi jawaban dari Ali bin Abi Thalib sudah. Jawaban dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan sudah, ayatnya juga sudah. Kalau pengen pemimpinmu seperti Umar bin Abdul Aziz, kamu juga harus seperti menteri dan penasehatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan begitu. Nah, yang perlu digarisbawahi sekarang, sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan. Dan itu sejarah akan terus berulang. Mereka yang suka demo, teriak-teriak di jalan, anti kebijakan pemerintah, setelah dapat kekuasaan dan menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri, gak pernah demo lagi. Sudah duduk manis di kursi dewan. Dan catat nama orang-orang sebagai koordinator lapangan aksi demonstrasi tahun 1998, aksi reformasi waktu itu. Catat nama-namanya, 1, 2, 3, 4, yang terkenal, lantang, vokal. Sekarang mereka sudah duduk manis. Ada yang duduk di legislatif, eksekutif, udah. Sekarang giliran adik-adik mereka senior-senior, apa junior-juniornya. Sekarang ini teriak lagi. Tulis namanya. Bukan berarti saya nyuruh baca koran sama nonton televisi, bukan. Ilustrasi. Artinya ini saya ingin menggambarkan sejarah akan berulang. Nama-nama yang terkenal sekarang vokal itu tunggu 5, 7, 10 tahun lagi. Setelah mereka berhasil naik di pemerintahan, diem. Nanti akan terlibat dalam kasus korupsi. Ya, kalau disebut namanya di sini nggak etis, tapi saya yakin sebagian di antara antum paham. Nah, karena kan kita senang berita ya. Nah, ini aku aja. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu tadi apa namanya kembangan dari sikap al-ithar, sikap al-ithar. Kita berusaha untuk mengalah kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang lainlah yang mengalah. Nah, katakan kalau kita misalnya sedang memiliki kebutuhan penting, naik motor ngebut, pengennya kan semuanya minggir, kan gitu. Ya kan? Seolah-olah kita yang harus paling depan, padahal yang punya keperluan bukan cuma kita. Mungkin orang di belakang kita juga pengen ngebut, cuman motornya enggak bisa-bisa. Ya kan? Atau mungkin orang di depan kita juga punya keperluan sama-sama ngebut. Kita sudah tantin-tantin. Bel, lampu terus, pengennya minggir. Nah, padahal prinsipnya, nah, apa yang ingin, apa yang kita inginkan dari orang lain pun ingin dari kita seperti itu. Al-Ithar. Nah, ayat tadi, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, surat Al-Hasyr ayat 9. Ayat ini diturunkan Allah Azza wa Jal sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ihi fa qulna ma ma'ana illal ma. Kata Abu Hurairah, ada seorang tamu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemui oleh Nabi. Kemudian karena orang tersebut adalah tamu, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengirim utusan kepada istri-istri beliau menanyakan siapakah diantara mereka yang siap menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua istri Nabi menjawab, ma ma'ana illal ma, tidak ada makanan di dalam rumah kecuali air saja. Masya Allah, Rasulullah rumahnya banyak, tapi bahan makanan yang ada hari itu cuma air putih. Kalau kita ya kulkasnya deret, iya kan? Paling atas bagian pintu itu, ingat-ingat aja itu, telur, iya kan ya? Tempat telur, telur bebek, telur ayam, telur angsa. Turun sedikit masih di pintu ini, minuman, ya tempat minuman, sirup. Masih ingat nggak isi kulkas masing-masing? Bawahnya lagi blue band, insya Allah. Nanti yang di freezer daging kurban setahun yang lalu, iya kan? Kemudian wah nugget, turun sedikit, ingat-ingat ya, sayur mayur, buah-buahan, roti, brownies, masya Allah lengkap. Jadi kalau masuk ke rumah, kebiasaan saya itu buka kulkas dulu, ada yang baru nggak? Kalau nggak ada ya sudah, Alhamdulillah, bersyukur. Nah, dan Rasulullah tidak termasuk dalam kategori orang miskin. Nah, kalau sekarang punya motor itu masih mengaku miskin. Kata Pak RT saya dalam sebuah kegiatan ronda malam, anu ya Pak Mokhtar, pripun Pak? Saya itu sekarang bingung. Loh kok sakit Pak? Ini kalau ada bantuan dari pemerintah untuk orang miskin di lingkungan RT kita, saya bingung yang miskin itu siapa toh Pak ya? Kok saya teliti semuanya punya motor, rumahnya bagus, ngudut. Tahu ngudutnya? Merokok. Yang miskin itu siapa ya kira-kira ya? Betul Pak RT, bagus pemikiran Anda. Nah, ini Rasulullah cuma punya air. Bayangkan menjamu tamu. Kan enggak mungkin dijamu air aja. Tidak. Akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau punya hak. Kata Nabi, "Man yadhummu aw yudhifu hadha?" Siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Menjamu tamu Rasulullah itu sama artinya menjamu Rasulullah. Ya. Menghormati orang yang dihormati Nabi itu artinya menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal ansar ana. Kata salah seorang dari kalangan Ansar, saya wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imra'atihi. Padahal sahabat Ansar ini enggak tahu di rumah punya makanan apa enggak. Tapi karena ingin yang pertama menyambut tawaran Rasulullah, ingin menjadi orang yang pertama untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya wahai Rasulullah. Apapun nanti ceritanya, yang penting saya. Kan berlomba-lomba. Nah, dibawa tamunya ke rumah, terus meminta kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, ayo muliakan tamu Rasulullah, kita jamu. Faqalat ma indana illa qutus sibyani, kata istrinya, waduh, di rumah ini tidak ada makanan kecuali makan tuh anak-anak kita saja, untuk kita saja sudah enggak ada ini. Ini sahabat Rasul, nabinya seperti itu cuma punya air, sahabatnya cuma punya sisa makanan untuk anak-anaknya. Nah, maka kadang-kadang kita kasihan lihat anak-anak kita makan gak habis, terbuang percuma, ya kan? Atau mungkin di pesantren itu harus diperhatikan anak-anak yang apa, makan satu nampan bareng, sisa sedikit, sisa banyak, sisa setengah. Nah, maka sebagai pengurus juga harus peka seperti ini. Nah, harus sensitif. Oh, gak boleh terulang, cari masalahnya apa. Oh, ternyata nasinya kurang matang. Nah, atau mungkin sayurnya perbandingan dengan nasi sangat kecil sekali. Nasinya dibuat satu tumpuk, sayurnya sedikit, kan gitu. Atau mungkin kualitas berasnya tidak menyenangkan buat anak-anak. Banyak faktor kan ya. Banyak faktor. Nah, dan ini sahabat mengatakan kepada istrinya, ayo muliakan tamu Rasulullah. Kata istrinya, enggak ada makanan kecuali makanan anak-anak kita. Nah, kata suami sahabat Ansar itu, hayyi'i ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an. Sudah makanan yang ada, siapkan saja untuk makan malam tamu kita. Nah, nyalakan pelita, lampu rumah dinyalakan semua. Anak-anakmu tidurkan saja. Nah, akhirnya makanan disiapkan, lampu dinyalakan semua, anaknya ditidurkan semua. Nah, sebelum lapar anaknya tidurkan dulu. Padahal jatah makan malam. Fahayya at'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Setelah makanan siap, lampu dinyalakan semua, anak-anak ditidurkan, thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa adfa'athu fa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani fabata tawiyaini. Setelah siap semua, makanan dihidangkan, maka seolah-olah lampu itu diperbaiki, padahal dimatikan. Tek, mati. Kemudian mempersilakan tamunya makan, ayo makan, gelap-gelapan. Kan itu. Zaman dulu, kalau zaman kita, apa bisa sih makan gelap-gelapan? Zaman dulu memang gak ada listrik seperti sekarang, gak ada PLN. Nah, sampai sekarang juga di sana gak ada PLN. Gak ada, karena PLN cuma di Indonesia. Kalau listrik ada sumber listrik. Akhirnya mereka makan malam. Nah, sepasang suami istri ini, nah, bukan bersandiwara, apa? Melakukan gerakan yang seolah-olah ikut makan juga. Karena tinggal sedikit kan. Sahabat Ansor itu ya. Enggak bohong kan ya? Enggak bohong. Ayo silakan, tambah lagi. Nah gitu, masyaallah. Kalau kita enggak bisa loh kayak gitu. Makanya di depan tadi kan saya mengatakan saya insyaallah bisa mewakili yang hadir. Nah, sulit kayaknya. Tapi yang sulit itu karena kita tidak ingin mencoba, karena mungkin karena tidak punya ilmunya. Mudah-mudahan setelah kita punya ilmunya bisa kita praktekkan. Nah, sampai akhirnya selesai makan, tamunya kenyang, sepasang suami istri itu masih dalam keadaan lapar sampai pagi hari. Keesokan harinya diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Dhahikallahu lailata." Allah tertawa tadi malam. Tertawanya Allah bukan tertawanya seperti tertawanya manusia, makhluk. Tertawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah, kaifiahnya tidak boleh dipertanyakan. Yang jelas kita yakin Allah memiliki sifat tertawa. Nah, kemudian Allah menurunkan ayatnya yang sudah kita baca tadi, Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah memuji mereka. Ini namanya ithar, lebih mendahulukan tamu. Nah, suaminya saleh, istrinya juga saleha. Buktinya istrinya tidak menentang. Aduh mas, lebih mementingkan orang lain daripada anaknya sendiri, zalim itu. Istrinya saleha, paham. Nah, karena mereka memiliki keyakinan esok hari yang akan tiba, makanan itu pasti ada. Esok hari ketika anak-anaknya bangun tidur dalam keadaan lapar, sudah ada makanan yang lain. Bukan kemudian tidak memberikan hak-hak anak, bukan. Nah, istri yang seperti ini juga sulit. Mencarinya sulit. Nah, kadang-kadang kita sudah ingin memberikan semua istrinya. Jangan bah. Jangan semua bi. Ya disimpanlah untuk kita, untuk anak-anak kita. Padahal ingin. Masih ada orang yang lebih membutuhkan. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa mas? Berapa? 12 itu sholatnya adzannya, antara adzan dengan persiapan wudu, kamar kecil, kamar mandi. 5 menit lagi berarti ya. Ya, 5 menit lagi ya, insyaallah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang al-itsar. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji orang-orang yang berasal dari suku Asy'ari. Para sahabat yang datang dari negeri Yaman, Asy'ariyun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nah, sehari sebelum orang-orang Asy'ari datang ke Madinah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah memberitakan, "Sayakdumu alaikum ghadan qaumun hum araktu afidatan minkum ila akhir hadis." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok akan tiba sekelompok orang yang lebih lembut hatinya daripada kalian di dalam menerima Islam. Ternyata keesokan harinya yang datang adalah orang-orang dari suku Asy'ariyin. Mereka rata-rata memiliki suara emas, suaranya bagus. Nah, sehingga perkampungan, tempat penginapan orang-orang Asy'ari di malam hari yang gelap gulita tetap bisa dikenali. hanya dengan mendengar suara mereka bicara, mereka membaca Al-Quran, oh ini pasti perkemahannya orang Asy'ari, karena memang suaranya bagus. Nah, apalagi Abu Musa Al-Asy'ari, pemimpin dan tokoh mereka, yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang dikenal dengan suara paling baik, paling indah. Nah, Nabi Muhammad SAW sempat memuji Abu Musa Al-Asy'ari, sungguh engkau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, suara yang indah seperti seruling di zaman seruningnya Nabi Dawud alaihi salam, karena suaranya yang indah. Nah, istri-istri Nabi pernah melewati melintas masjid berhenti padahal saat itu dipanggil oleh Nabi Muhammad alaihi salam, hanya karena mendengar Abu Musa yang sedang membaca Al-Qur'an sampai selesai. Nah, ketika hal ini diceritakan kepada Abu Musa, keesokan harinya kata Abu Musa, seandainya aku tahu akan aku perindah lagi suaraku. Nah, ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Musa Al-Asy'ari kalau datang ke Syam, Damaskus, untuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau lebih memilih untuk tinggal di penginapan di tengah perkampungan kota Damaskus. Nah, kalau sudah malam hari, tengah malam, nanti Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah Amirul Mukminin saat itu, di tengah malam keluar seorang diri sambil sembunyi-sembunyi mendekat ke tempat penginapan Abu Musa. Tujuannya cuma satu, ingin mendengar bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari. Indahnya bukan main. Disebutkan oleh seorang tabi'in, apabila mereka berkumpul di suatu masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, salat jahriyah tentunya. Nah, kalau misalnya ada Abu Musa Al-Asy'ari di antara mereka, di tengah-tengah mereka, mereka selalu meminta kepada Abu Musa untuk jadi imam. Silahkan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, kami ingin Anda membaca surat Al-Baqarah. Kalau sekarang makmumnya enggak siap, ustadznya apa lagi? Surat Al-Baqarah. Wah, belum persiapan ini. Karena memang suaranya indah, tidak membosankan. Tapi kalau suaranya pas-pasan, atau mungkin tajwidnya kurang baik, kurang menguasai, makmum pun sholat di belakang juga kurang tenang. Ayo undang ruku, undang ruku, undang ruku. Di sana kan begitu, ayo cepat ruku, jangan panjang-panjang. Nah, tapi kalau imamnya masya Allah, tajwidnya bagus, kiraahnya mapan, suaranya bagus, khusyuk. Nah, makmum pun terbawa untuk khusyuk. Nah, itu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Kata Rasul, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bis sawiyyah fa huwa minni wa ana minhum. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang dari kalangan Asy'ari, kalau mereka kehabisan makanan saat berperang atau makanan mereka berkurang di Madinah, mereka semua sepakat tanpa ada unsur paksaan. Ya. Tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur-unsur riba, tidak ada. Mereka kumpulkan makanan yang tersisa yang mereka punya di satu selembar kain yang lebar, setelah terkumpul terus dibagi rata di antara mereka. Kata Nabi, mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan penuh kejujuran. Bukannya kemudian separuh dikasihkan, separuh tetap disimpan. Tetap semua diberikan. Nah, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur mengikat yang jika keluar dari ikatan ini maka kena penalti. Tidak ada unsur riba seperti beberapa bentuk asuransi yang namanya syariah. Saya pernah dapat keterangan seperti itu dari sebuah brosur. Ada seorang ikhwan tanya, ini gimana Ustaz brosurnya? Asuransi syariah. Salah satu dalilnya adalah orang-orang Asy'ari ini. Kita asuransikan, titip uang 1 juta kan begitu. 100 orang berarti kan 100 juta. Kumpulkan jadi 1. Nanti kalau ada yang butuh dibagi dari sini. Ada ketentuannya. Nah, tetapi kemudian ada pintu-pintu lain untuk mengembangkan uang ini. Nah, pintu-pintu lain untuk mengembangkan uang ini. Jadi di satu sisi kita dikatakan sebagai pihak apa? Karena uang itu akhirnya digunakan untuk modal. Untuk modal usaha ini nanti kalau ada keuntungan dikembalikan ke sini, nanti pun dibagi rata dan begitu. Tapi ternyata di sana ada unsur riba yang tersamarkan. Nah, yang jelas berbeda apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyin dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyin itu termasuk bagian dari itsar. Nah, artinya mereka sudah kebiasaan di antara mereka kalau makanan sudah mulai berkurang dikumpulkan jadi satu, mungkin sudah ada di antara mereka yang habis kehabisan bekal, kehabisan bahan makanan dikumpulkan, akhirnya mendapatkan bagian rata. Nah, tidak menyimpannya sendiri. Nah, misalnya pergi ke kampung laut, misalnya ada daurah kan gitu. Sana kan air susah. Nah, kita sudah bawa air dari rumah, air minumnya disimpan dalam tas kedelai itu. Gitu. Minumnya juga sembunyi-sembunyi. Nanti kalau minum di tempat lain gak enak kalau gak nawarin sama yang lain. Nah, kalau ditawarin ke yang lain kayaknya habis karena banyak yang haus kan gitu. Ya itulah sifat kita, tidak siap. Nah, ketika kita berbicara tentang amalan-amalan haji, ini juga amalan mulia yang jarang ditemukan. Sama-sama berjalan, tawaf, nah, atau sa'i, atau dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah. Nah, banyak di sana orang kehausan. Nah, kadang-kadang kita punya minuman disimpan mau dikasihkan, aku ya butuh. Kan gitu. Padahal barang siapa memberi minum saudaranya yang membutuhkan, Allah akan berikan minum untuknya. Mungkin hari ini kita yang memberi, tapi esok hari ketika kita betul-betul membutuhkan, Allah yang kemudian memberi dengan cara yang dipilihnya sendiri. Nah, itsar artinya al-jaza' min jinsil amal. Apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita dengan lapang dada, tulus ikhlas memberi apa yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan atau sama-sama membutuhkan, kita berikan. Padahal kita sendiri membutuhkan dalam urusan dunia. Yakinlah, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Kalimat Nabi ini luar biasa, ikhwan. Nah, pegang erat-erat. Kata Nabi, Allah akan selalu membantu hambanya selama dia mau membantu saudaranya. Nah, kalau kita ingin urusan mudah, berikan kemudahan untuk saudara kita. Nah, kalau kita ingin lancar, berikan kelancaran kepada saudara kita. Kalau kita ingin pertolongan dari Allah, tolong saudara kita. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nah, satu cerita sebagai penutup. Nah, kalau cerita kan agak ringan. Nambah sedikit gak apa-apa ya. Ceritanya sedikit kok, tentang itsar. Ini mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Sedikit demi sedikit lah, mungkin dari dalam keluarga kita. Kan gitu. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dulu ada pernah terjadi kumpul-kumpul yang terdiri dari 30 orang lebih di salah satu daerah Ri namanya, di daerah Naisabur sana. Nah, kumpul semua, masing-masing punya potongan-potongan roti. Nah, masing-masing punya potongan roti, punya roti bekal masing-masing. Nah, tapi kalau dipakai bersama nggak kenyang. Akhirnya mereka pun roti itu dipotong kecil-kecil. Malam hari kumpul semua 30 orang, kecil-kecil potong, kumpulkan jadi satu. Mau dimakan bareng, bareng. Kata orang Jawa apa? Kumpulan ya. Orang sini kebungan. Kepungan. Kepungan. Dikepung. Rotinya, makanan yang ada, enggak ada yang disembunyikan itu. Kumpulkan jadi satu, makan. Biar sama-sama enak, lampu dimatikan. Kan gitu. Lampu dimatikan. Nah, setelah sekian lama, sudah kira-kira habis. Kan gitu. Sudah kira-kira habis. Orang-orang pada pergi satu-satu, lampu dinyalakan. Fa idza ta'amu bihalihi lam yakul minhu ahadun syai'an. Ternyata roti-roti yang dikumpulkan itu tidak berkurang sedikit pun. Karena ternyata masing-masing ingin mengalah dan mengutamakan yang lain. Luar biasa, 31 orang. Jadi roti dikumpulin semua, ayo kumpulkan, makan sama saya, ayo kumpulkan, seseret. Jadi lampu matikan, itu diam semua. Bayangkan, tidak ada satupun yang mengambil sedikit pun. Sampai pergi satu-satu lampu dinyalakan, loh masih tetap, kok nggak ada yang makan? Karena ternyata semua sikapnya sama. Itar, mau dicoba? Nanti malam. Kalau sekarang nggak bisa, lampunya dimatikan. Nah, ya ini sebuah cerita inspiratif insya Allah ya. Inspiratif. Artinya agar kita tidak egois, agar tidak ingin menang sendiri, memikirkan yang penting aku, semua serba aku. Sambil jangan. Sekali lagi dalam urusan apa ya, Ikhwan? Dunia. Dalam urusan akhirat jangan. Wes ben sing kae bae sing ngapal Quran, jangan. Ah sudah, kita utamakan saja ithar ya akhi. Nah, ithar itu dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat kita harus berlomba-lomba. Nah, wallahu alam bisawab, mungkin untuk sesi yang pertama kita cukupkan sekian. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan siang nanti. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, akhlak Nabi, kalau kita ingin bahas satu persatu ya, gambarannya 250 pembahasan tadi. Pembahasan yang lalu sudah kita sebutkan secara umum, secara global. Sekarang kita mencoba satu persatu. Nah, terutama akhlak yang semakin jarang ditemukan. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.